Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir di majlis alim dalam rangka talabul ilmi. Pembahasan masih sama tentang wudu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dengan syukur kita ini untuk bisa terus-menerus bisa hadir di majlis kita ini. Amin. Karena memang kadangkala tidak bisa hadir. Hari Senin kemarin liburnya pagi. Libur. Yang hadir ke majlis ini walaupun tidak taklim, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sempurna. Amin. Tidak usah kecewa. Itu semuanya sudah dicatat sebagai amal soleh. Karena memang saya yang tidak bisa, saya pikir bisa sampai sini maghrib. Qadar ma syafa'al, tidak bisa sampai sini maghrib. Sehingga terhalang untuk bisa hadir. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Masih berkaitan tentang sunnah-sunnah wudu. Yang terakhir kita sampaikan adalah berdoa ba'dal wudu. Berdoa setelah berwudu. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda," tidaklah seorang di antara kalian berwudu. "Fayasbihu," kemudian dia menyempurnakan sampai selesai. Kemudian dia mengucapkan kalimat ini. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Barang siapa selesai wudu mengucapkan dua kalimat syahada ini, illa futihat, akan dibukakan bagi dia pintu-pintu surga yang delapan. Surga itu pintunya ada delapan. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Dibukakan bagi dia pintu surga yang delapan. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dipersilakan baginya untuk masuk ke dalam surga melalui pintu mana yang dia inginkan. Ini hadisnya, sehingga kita alhamdulillah tiap hari berwudu, tiap hari berwudu, maka jangan lepaskan kesempatan ini untuk kita mengucapkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang sampai kalimat ini saja riwayat Imam Muslim. Ada di sana tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Sampai ini. Ini lafaz Imam Tirmidzi. Maka boleh kita sambung dari kalimat syahadatain dengan doa ini. Kita masuk pada yang berikutnya. Salat rak'atain ba'dal wudu. Melakukan solat sunnah ba'dal wudu. Selesai dari wudu, kita melakukan dua rakaat solat sunnah. yang disilakan dengan salat ba'dal wudu, atau sebagian orang mengistilahkan dengan syukur wudu. Haditsnya adalah hadits Utsman bin Affan radhiyallahu an qala ra'aitun nabiyya tawadda'a nahwa wudu hadza wa qala. Aku satu hari melihat Nabi alaihissalatu wassalam wudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ini sebagai dalil bahwa wudu itu harus seperti wudunya Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa demikian? Karena wudu bagian dari ibadah. Ibadah itu melakukan hal yang disyariatkan. Bukan semau kita, tetapi melakukan yang disyariatkan. Salah satu dari 5 konsekuensi keharusan yang seorang yang mengatakan syahadanna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya ada 5. Salah satu diantaranya adalah walla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Tidak boleh kita beribadah, melakukan apapun atas nama ibadah, tidak boleh kecuali yang Allah syariatkan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum asal ibadah dilarang sampai ada contohnya. Itu sudah menjadi konsekuensi keharusan yang dilakukan oleh seorang ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini prinsip yang harus dipegang erat-erat. Dari sini kita tahu mengapa bid'ah itu semuanya dhalalah. Karena yang namanya bid'ah itu adalah amalan mukhtara'a fid din, amalan yang diadakan dalam urusan agama yang tidak pernah Nabi ajarkan, yang tidak pernah Nabi amalkan. Maka itu tidak termasuk dari ibadah. Bisa dipahami hadirin? Nah, dalam riwayat ini beliau mengatakan man tawadda'a mithla wudu'i hadza, barang siapa yang dia berwudu seperti wuduku ini, thumma qama, kemudian dia berdiri, faraka'a rak'atain, dia salat 2 rakaat, lam yuhdithu fihima nafsuhu, dia tidak berbicara pada 2 rakaat itu dengan dirinya, lam yuhdithu fihima nafsuhu, dia tidak berbicara dengan dirinya. Maksud kalimat ini, Pak, kadangkala orang sholat ngobrol dewek, Pak. Maksudnya pripun? Sholat-sholat ngobrol pripun niku, Pak? Ngeta nggih sholat Allahu Akbar, ning atine ngomong bae, Pak. Kemutan ora kowe nang kana nggone ngomong dewek, Pak. Ini ngobrol dewek. Diri kita dengan jiwa kita. Lagi sholat ngobrol, ngobrol dengan diri kita. Kadang-kadang kados niku nopo seringnya, Pak? Leres seringnya. Jujur jenengan berarti, Pak. Ya. Jujur niku saya, Pak. Barang siapa yang dia selesai wudu, kemudian dia berdiri melakukan 2 rakaat dengan catatan khusyuk, tidak berbicara dengan diri sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa sholat 2 rakaat tanpa berbicara dengan diri sendiri? Caranya dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Hudurul qalbi fis shalah, hadirnya hati dalam sholat. Yakni hati ini mengikuti gerakan dan bacaan yang kita lakukan di saat kita sholat. Itu namanya khusyuk, yang biasa orang mengatakan konsentrasi. Membaca Al-Fatihah diikuti, membaca suratan diikuti, Allahu Akbar diikuti, bahwa dia sedang ruku, hatinya tahu posisinya sedang ruku, membaca zikir ruku, Sami Allah liman hamidah, Dia ikuti terus sehingga tidaklah jiwa ini sempat bicara dengan kita. Sudah konsentrasi, sudah khusyuk melihat sesuatu yang gerak, mikir apa kayak mikir ya? Waduh, putus khusyuknya, Pak. Dedak mikir apa mikir sing lewat. Ya. Karena itu mengapa kalau salat itu diperintahkan menghadap ke arah tempat sujud? Karena mata ini akan memutus kekhusyuan. Nabi mengatakan innaha, bahwa tolah teleh ini adalah dari curian syaitan terhadap orang yang sedang sholat. Sudah khusyuk, dicuri oleh syaitan perhatiannya. Lihat, lihat sana. Wah, ini merusak sholat. Karena itu kalau sholat pakai pakaian yang jangan bergambar, bertulis belakang punggung kita. Yang rapi, ya polos-polos sajalah. Sini sudah khusyuk, Allahu Akbar. Kegerewong arep niku tulisan tok. Lu lagi ngapain? Nggih mboten ngomong, ning atine ngomong. Tulisannya main temen ya. Waduh. Ngrigine mun badhe khusyuk, bubar khusyune gara-gara maca tulisan teng geger wong, Pak. Jangan gewong saru banget loh. Sholat jangan pakai yang seperti ini, mengganggu. Bisa difahami hadirin? Ya. Itu caranya dan itu sangat sulit. Dua rakaat saja. Jangan bicara dengan diri itu berat. Dua rakaat saja, apalagi sampai 4 rakaat. Maka khusyuk itu berat pahalanya di situ. Khusyuk bukan termasuk bagian dari rukun sholat. Alhamdulillah. Enggak nek, bagian dari rukun sholat. Setiap kita ndelenger, batal pak. Ngerti ndelenger nggih? Ya. Tongati gumrungsung. Wah, wara khusyuk apa? Alhamdulillah. Tetapi ternyata pengaruhnya pada besar dan sedikitnya nilai sholat kita. Di situ letaknya. Adapun yang menjadi rukun adalah at-tumaninatu, tenangnya pada setiap gerakan sholat. Nah, barang siapa yang dia sholat dua rakaat setelah wudu dengan catatan dia khusyuk, ghufir lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ini kesempatan bagi kita. Ada satu kisah Abu Hurairah radhiyallahu an mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang keutamaan Bilal, sahabat Nabi, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, Abu Hurairah mendengar Rasul di waktu itu berkata kepada Bilal, inda salati subhi, kejadiannya pada waktu setelah sholat subuh. Kisah ini. Ya Bilal, tiba-tiba Rasul memanggil dan mengatakan, dan kalimat ini didengar oleh sahabat yang ada di sekitarnya, termasuk beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan yang paling kamu sering lakukan dalam Islam. Bukan amalan di luar Islam, amalan yang ada dalam Islam yang paling sering engkau lakukan. Ada apa? Kok timbul pertanyaan itu? Jawabannya adalah kata Nabi, fa inni sami'tu dufana 'alaik baina dayya fil jannah. Aku mendengar langkah kakimu, na'alaik sandalmu. Kalau basketnya terompah. Aku mendengar langkah kakimu di surga ada di hadapanku. Ada di hadapanku, benedai, ada di hadapanku, fil jannah, di surga. Ini sebuah keutamaan. Ada apa dengan Muay Bilal? Allah berikan keutamaan sebegitu tingginya sampai engkau berjalan di hadapanku. Faqala, maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan arji'indi anni lam atatahur tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salatu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliha. Kata Bilal, dan ini yang paling sering dilakukan oleh beliau, tidaklah aku, kata beliau, tidak ada satupun amalan yang arja itu yang paling sering. Tidak ada satu amalan yang paling sering aku lakukan wahai Rasul, kecuali tidaklah aku batal. Tidaklah aku batal. Kemudian beliau berwudu setelahnya. Kecuali aku sholat yang diperintahkan setelahnya. Batal wudu. Setiap wudu setelahnya 2 rakaat. Setiap wudu setelahnya sholat 2 rakaat. Cuman 2 rakaat, Pak. Angel nopo gampang, Pak? 2 rakaat tok gampang, tapi berat. Bisa isi koma jenengan nggih, Masya Allah. Setiap ngentut wudu sholat 2 rakaat. Ngentut maning wudu sholat 2 rakaat. Kata beliau, lailan wa naharan, itu sepanjang malam dan sepanjang siang. Masya Allah. Kapan kentut wudu sholat 2 rakaat. Jenengan sakit iku? Jane nggih bisa ning angel, Pak. Ini amalan sunnah, bukan sesuatu yang bid'ah. Cuma untuk istiqamah dalam sebuah amalan itu yang berat. Kita alhamdulillah memiliki jadwal ta'lim Senin dan Jumat. Mudah-mudahan istiqamah ini tercatat amalan besar. Amin. Karena amalan itu walaupun kecil, ketika terus menerus itu menjadi besar. Ahabul a'mali ilallahi ma dawama alihi sahibuhu wa in qalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahabul a'mal, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan terus-menerus oleh pelakunya walaupun itu hanya sedikit. Menjadikan besar amalan itu walaupun itu sedikit. 2 rakaat sedikit, Pak. Tetapi Bilal melakukannya setiap berwudu, maka beliau salat 2 rakaat setelahnya. Sepanjang hari, baik itu kejadiannya malam, malam bangun tidur, kencing, wudu, setelah itu sholat 2 rakaat. Masya Allah. Nikmat tidak, Pak? Nikmat. Enggaknya bisa, Masya Allah, Pak. Enggaknya bisa. Jangan bisa ini apot. Dilakoni ini paling sepisan pindo kelalan maning, Pak. Allahu Akbar. Ternyata ini yang menyebabkan Bilal terompahnya terdengar oleh Nabi fil jannah benedaya, kata Nabi, di hadapanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal tidak melakukan sesuatu yang bid'ah. Bilal melakukan yang disyariatkan. Cuman melakukannya dengan apa? Sering. Ya, melakukannya dengan sering arja. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pembahasan kita disebutkan di sini adalah tentang bolehkah seorang setelah wudu dia mengeringkan dengan handuk atau dengan tisu. Kalau kita bahasanya serbet, ngerti serbet, Pak? Lap. Apakah boleh? Ini pembahasan kita sekarang. Qala yajuzu litansyif al-adha ba'dal wudu. Hukumnya boleh walaupun ada anjuran bentuknya. Kalau pelarangan tidak ada. Pelarangan tidak ada. Karena tidak ada nas melarangnya. Tidak ada nas siapa setelah wudu jangan dikeringkan pakai handuk atau pakai mindil. Mindil bahasa Arab, bahasa Indonesianya tisu. Enggak ada nas. Tetapi para ulama sebagian menghimbau dengan nas hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menetesnya air wudu dari anggota wudu kita. Nabi mengatakan, "Idza tawadda'a 'abdul mu'min aw al-muslim faghasala wajhahu fakharaja min 'ainihi kullu khathiatin nadharat biha ma'al ma'i aw ma'a ma aw ma'a akhir qatl ma'." Seorang hamba apabila dia berwudu menyiramkan air wudunya ke mukanya, maka akan keluar semua dosa-dosa dari matanya yang dia melihat keharaman dengan matanya itu bersamaan dengan air wudu. Nah, di situ ada dua kalimat, ma'al ma bersama dengan air wudu, atau Nabi mengatakan ma'akhiri qatril ma, atau dengan tetesan terakhir dari air wudu itu. Nah, dari kalimat inilah sebagian ulama mengatakan hendaknya ketika seorang berwudu dibiarkan begitu saja mengering dengan sendirinya. Himbauannya seperti itu karena ada kalimat hadis tadi di atas. Kalau hendak mengusapnya, boleh tidak mengeringkannya? Boleh. Kita bacakan pembahasannya. Yang pertama, li'adami wurudil ma'i min dhalik, atau mani' min dhalik, dikarenakan tidak adanya larangan dalam memakai mindil, tisu atau lap atau yang semisalnya. Berarti hukum aslinya adalah ibahah. Hukum aslinya berarti boleh. Disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis Maimunah, atat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ikhtisalihi. Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah membawakan di waktu itu pakai mindil, tisu atau lap. Falam yanfud biha, Rasul tidak menggunakan mindil tersebut, tisu tersebut. Wantalaqa, dan beliau meninggalkannya dan pergi. Wahu yanfudu yadai, beliau membiarkan kedua tangannya dan sehingga kering dengan sendirinya. Hadits ini kaum muslimin tidak menyebutkan larangan, sehingga hukum asalnya ya kalau mau pakai silakan, enggak juga tidak masalah. Begitu. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan tentang hadis tadi di atas, waqad rakhasa qaumun min al-'ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma ba'dahum fi at-tamaddili ba'da al-wudu. Para sahabat Nabi sebagian, demikian pula dengan para ulama ahlu sunnah yang datang setelahnya, mereka membolehkan untuk seorang menggunakan tisu atau handuk guna mengeringkan anggota wudunya ketika setelah berwudu. Wa man karihahu inma karihu min qabl annahu qila innal wudu'a yuzan. Ada beberapa yang memakruhkannya, tetapi hukum asalnya boleh. Kalau kita ragu dalam hal ini, ya sudah biar saja. Wong juga tidak terlalu basah. Tiang wudu kejebus mboten, Pak? Mboten, tidak terlalu basah. Biar saja, tidak masalah. Tetapi ketika kita melihat ada orang memakai handuk, oh enggak boleh. Ini yang tidak boleh. Pakai silakan, saya Anda. Tidak masalah. Dua-duanya diperbolehkan. Pembahasan berikutnya dalam perkara wudu adalah bagi kaum wanita yang menggunakan kitek. Tahu kitek apa? Napa kitek niku? Cat. Mungkin ada, saya tidak tahu persis, itu kitek kalau kena air langsung luntur umpamanya. Bahannya terbikin dari sesuatu yang kalau kena air luntur. Pembahasan kita tidak hanya kitek saja. Apa saja yang bentuknya menghalangi air masuk ke anggota wudu itu dilarang. Cat, kitek, sampai hina. Tahu hina apa? Al-hina, yani gambar seorang wanita tangannya dibatik begitu Pak ya. Nah, itu tergantung bahannya. Saya bacakan aja keterangannya. La yasihlu wudu ma'wad'i al-matikiri al-adfar. Tidak sah wudunya seorang yang menggunakan kitek dari cat yang sifatnya menghalangi air untuk sampai ke kuku-kukunya. Kuku ini termasuk anggota wudu atau bukan, Pak? Termasuk. Karena di jari-jemari tangan dan di jari-jemari kaki. Kalau sampai menghalangi air wudu sampai ke kuku-kukunya, maka wudunya tidak sah. Lianau yamna'u nafadal ma' ila mahalil fard. Alasannya, karena kita cat itu, yang kita bicarakan catnya berarti ya, saya tidak tahu kitek itu mungkin dari bahan apa saja, tetapi yang menyebabkan itu tidak sah karena faktor menghalangi air wudu sampai ke anggota wudu yang wajib. Amal laun, adapun warnanya. Sekarang bicara tentang warna, ada yang merah, ada yang macam-macam. Ya, dunia wanita, kita, saya tidak pernah, enggak butuh sih, Pak. Wanita menghiasi diri dengan itu. Adapun warna semata itu tidak menjadi masalah. Artinya seperti al-khidab bil hina. Penggunaan hina. Warnanya coklat kadang-kala. Ya. Tapi kalau hina itu bukan terbikin dari cat. Itu hanya terbikin dari sebuah bahan yang tidak menghalangi air, maka tidak masalah. Maka tidak masalah, tetapi dianjurkan ketika hendak memakai itu setelah sholat isya sampai menjelang subuh, dihapus semuanya. Kita bacakan keterangannya. Falayu athar wa in kana al-afdal izalatuhu. Yang lebih afdol adalah hina itu dihilangkan. Itu tidak ragu lagi. Dibersihkan, cuci sebelum apa? Wudu. Kadzalika qabla wudu wassalah. Sebelum wudu dan sebelum salat. Ini sesuai dengan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas mengatakan dengan sanad yang sahih, nisauna yakhtadabna. Wanita-wanita kami, mereka juga menggunakan hina. Asna khidabin, dengan hina yang paling bagus, kata beliau. Yaqtadabna ba'dal isya, namun yang dilakukan oleh para sahabiat, sahabat wanita adalah, mereka menggunakan hina setelah sholat isya. Winzi'anna qabl fajr. Dan mereka menghapusnya sebelum subuh. Itu Ibn Abbas mengatakannya. Sehingga untuk apa? Menghindari adanya hina itu menghalangi air sampai ke anggota wudu. Sekarang teknologi mungkin berbeda. Saya tidak tahu hina itu terbikin dari apa barangnya, bendanya, zatnya. Tetapi untuk kehati-hatian, kekhawatiran itu menghalangi tersampainya air ke anggota wudu. Wah, dihapus dulu, dihapus. Nanti kalau sudah selesai sholat, ngukir lagi ya, rapapalah, monggo dihiasi lagi. Nanti kalau mau sholat zuhur, hapus lagi. Kan gue penggawean, Pak. Penggawean. Kadang-kala putri kita, ya, dari banyak li HP banyak, Pak. Gim-giman terus. Ya, hina menghias diri. Selain duduk, hapus lagi. Kalau dia mengatakan, ya boros. Ngerti boros dilakukan. Bahagia aja. Emang-emang duit. Ya. Maka hadir menangkan, jangan gegabah dalam hal ini. Karena kalau sampai hina yang kau pakai menghalangi air wudu sampai ke anggota yang wajib dibasuh, itu menyebabkan wudunya tidak sah, berarti sholatnya pun tidak sah. Berbahaya tidak? Berbahaya. Terutama kitek yang pakai cat itu, yang merah-merah itu. Apapun bahannya, kalau itu kalis air, terbikin dari minyak apa ya, kadangkala, maka itu berbahaya. Harus dihapus, dibuang. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai belum mengatakan tentang wanita taghdaba yadayha ala ghairi wudu'in, bolehnya seorang wanita menggunakan hina ketika ala ghairi wudu, dalam keadaan bukan dalam keadaan belum untuk berwudu. Tsumma tahduru shalah, ketika sudah waktunya salat maka hendaknya dihapus dan wudu. Qalan tanzu ma 'ala yadayha idza aradat an tusalli. Maka seorang wanita harus dia menghapus hinanya ketika hendak melakukan ibadah salat. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Yang ini mana? Ini sana dulu, Pak. Monggo. Tato. Ya, tato. Iya, tato itu menghalangi air wudu atau tidak, Pak? Enggak ya? Enggak. Tato itu hukumnya haram dan macam. Satu. Bagaimana cara menghilangkannya? Apakah orang yang bertobat harus dia ngocos pakai setrika? Hukumnya dilarang. La tulku bi aydikum la tahluka. Tidak boleh seorang melakukan sesuatu untuk membinasakan dirinya sendiri. Maka dia harus menutupi itu dan jangan dia mempertontonkannya agar dia bertobat dengan tobat dan nasuha. Malu dia. Itu sudah masa lalunya. Bagaimanakah kalau ada teknologi menghilangkan tato tanpa sakit? Hilangkan itu lebih afdol. Pernah dibicarakan, saya mendengar sebuah berita, nanti dicek lagi. Tato itu tidak menghalangi air wudu, karena itu masuk tato itu ke kulit. Begitu. Kalau itu betul maka wudunya sah. Lah bagaimana kalau seandainya itu menghalangi air wudu? Seandainya, saya tidak tahu persis. Seandainya dalam keadaan dia tidak mampu untuk menghilangkannya. Karena kalau pakai setrika yuk lara banget, Pak. Sakitnya luar biasa itu dan menimbulkan luka dan merusak, hukumnya haram. Ada info yang menarik, saya ingat kita punya ikhwan kita dari Pekalongan siap datang ke wilayah Indonesia Raya untuk menghilangkan tato dengan gratis dan biayanya mahal. Dia nanggung dengan grupnya. Asalkan ada 10 orang datang ngumpul di satu tempat, kita calling beliau akan datang. Gratis. Walaupun biayanya mahal, itu mahal Pak, itu berjam-jam itu hilangkannya itu. Lama, satu orang bisa sehari bahkan 2 hari. Buang. Gratisan. Kalau ada 10 orang, dia akan datang insyaallah dengan timnya, laki perempuan dilayani dalam rangka menghilangkan tato. Ini informasi. Nah, kembali kepada masalah, wallah alam, kalau seandainya itu tidak menghalangi wudu, maka wudunya sah. Moga? Semir maksudnya. Ya, pakai henna, henna untuk rambut. Ya, kalau henna itu mudah luntur, dibuang lebih afdol. Kalau semir itu boleh, tidak menghalangi wudu, karena semir diperintahkan dalam agama. Cuman hindari semir yang warna hitam. Gitu. Orang mau nyemir itu supaya hitam, Pak. Ben keton nom. Niki malah diperintah hindari warna hitam. Warnanya jadi merah. Oh, berarti lebih sangar maning berarti, Pak. Jubahan, nggih. Jenggotnya lebat, merah, ketone sangar temen. Disitulah kita beragama tidak pakai perasaan, tapi kita beragama dengan dalil. Kita katakan kepada mereka, saya pakai semir merah atau oranye atau apalah, ini mengikuti Nabi. Karena Nabi mengatakan hindari warna hitam. Banyakan orang kalau pakai semir warna apa? Hitam. Padahal itu melanggar syariat. Ada yang lainnya? Kalau tidak ada insya Allah dalam pertemuan akan datang, kita masuk kepada nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana orang kalau Allah takdirkan BAB-nya melalui perut, ini membatalkan atau tidak? Kemudian juga seorang wanita mengeluarkan angin dari kemaluannya, kadangkala seperti itu, apakah itu membatalkan wudu? Jumat depan insyaallah Pak jawabannya. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.